الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كان لقاؤنا السابق وهو اللقاء الأول متعلقا بأهمية موضوع الفهم والتفهم والتفاهم في الحياة الزوجية، وذكرنا جملة من فوائد هذا الموضوع العظيم. استدلال اليوم memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, dan mengucapkan dua kalimat syahadah. Lalu beliau mengatakan bahwa pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu pertemuan yang pertama, berkaitan dengan pentingnya pembahasan tentang al-faham wa-tafahum wa-tafahum, pengertian dan saling memahami dalam kehidupan suami istri atau kehidupan rumah tangga. Dan kami telah menyebutkan beberapa dari faedah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Was-su'alu al-thani fi hadha al-liqa' al-thani huwa ma huwa al-fahmu. Dan pertanyaan yang kedua pada pertemuan kita yang kedua ini, yaitu pertanyaan apa yang dimaksud dengan pemahaman dan pengertian. Wa kalimatul fahmi ma'naha wadhihun bil lughatil arabiyyati wa bil lughatil indonesiyah. Di dalam bahasa Arab dan demikian pula dalam bahasa Indonesia, kata al-fahm atau pemahaman maknanya jelas. Walakin mal muradu bil fahmi baina az-zawjayn. Namun apa yang dimaksud dengan memahami dalam kehidupan suami istri? Al haqiqatu anna hunaka fahman qabla az-zawaj. Pada hakikatnya di sana ada sebuah pemahaman sebelum terjadinya pernikahan. Yang baghi an ya'rifahu asy-syab wa syabah. Yang sepantasnya untuk diketahui oleh seorang pemuda demikian pula pemudi. Lakin hadza lahu liqa'un wa dawratun khassatun bil muqbilin 'ala az-zawaj. Namun ini akan ada pertemuan khusus yang menerangkan tentang orang-orang yang hendak memasuki jenjang rumah tangga. Sanaqtasiru 'ala al-fahmi bain az-zawjayn. Dan pada pembahasan kita ini kita akan memfokuskan pembahasan kita tentang adanya pemahaman dan pengertian di antara hubungan suami istri. Al-fahmu baina az-zawjayn laysa shay'an wahidan yumkinu hasruhu wa dhabtuhu. Saling memahami di antara suami istri bukanlah satu perkara saja yang memungkinkan seseorang untuk menyebutkan sebuah ketentuan dalam hal ini. Al-fahmu baina az-zawjayn lahu jawanib mutaaddidatun jiddan. Akan tetapi memahami dalam kehidupan suami istri itu memiliki sisi-sisi yang banyak. Al-janibul awwal, sisi yang pertama, fahmul furuq baina ar-rajuli wal mar'ah. Hendaknya seorang memahami adanya perbedaan antara status lelaki dengan status wanita. Min haitsul khalq, ditinjau dari sisi fisiknya dan penciptaannya. Wat tabi'ah, demikian pula dari sisi tabiatnya. Allati khalaqallahu kullan minhuma 'alayha, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap dari lelaki dan wanita memiliki tabiat masing-masing. Fa hunaka furuqun jasadiyyah, maka di sana ada perbedaan dari sisi fisiknya. Wa hunaka furuqun 'aqliyyah wa fikriyyah, dan ada pula perbedaan dari sisi akalnya dan pemikirannya. Wa hunaka furuqun nafsiyyatun wa hatifiyyah. Dan ada pula perbedaan yang berkaitan dengan kejiwaan dan perasaan. Dalla ala dhalika asy-syar'u awwala. Dan yang demikian itu telah ditunjukkan oleh syariat. Wa jaa'a at-tibbul hadits fi katsirin bi katsirin min hadhihi al-umur. Dan ada pembuktian dalam kedokteran yang ada sekarang ini dalam membuktikan sekian banyak perbedaan di antara keduanya. Wa min ahammi al-umur fahmu kullin min az-zawj wa az-zawjah tabi'at al-akhar. Maka termasuk di antara perkara yang terpenting adalah memahami setiap dari kondisi suami dan istri, tabiat antara satu dengan yang lainnya. At-tabi'ah allati khalaqahum Allahu 'alayha. Yaitu sebuah tabiat yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka di atasnya. Falirrajuli tabi'atuhu wa tafkiruh. Maka seorang lelaki memiliki tabiat dan pemikiran tersendiri. Walilmar'ati tabi'atuha wa tafkiruha. Sebagaimana seorang wanita juga memiliki tabiat tersendiri dan pemikiran tersendiri. Walirrajuli tabi'atuhu wa tariqatuhu fil kalami wat tahadduthi wal istima'i wat ta'amul. Sebagaimana seorang lelaki juga memiliki tabiat tersendiri, punya metode sendiri di dalam berdialog, dalam mendengarkan sesuatu, demikian pula dalam pergaulan. Walil mar'ati tariqatuha fi hadha kullih. Dan demikian pula halnya wanita juga memiliki metode tersendiri dalam hal ini. Mad dalilu ala wujudil ikhtilafi bainal jinsain? Apa dalil yang menunjukkan adanya perbedaan tabiat dan yang semisalnya antara dua jenis ini? قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى. الله جل وعلا berfirman yang artinya tidaklah sama antara lelaki dengan wanita. وقال تعالى وللرجال عليهن درجة. Dan Allah جل وعلا juga berfirman yang artinya bahwa kaum lelaki di atas kaum wanita satu tingkatan. وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman yang artinya bahwa kaum lelaki mereka adalah pemimpin terhadap kaum wanita berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan terhadap mereka kaum lelaki dan berdasarkan infak yang mereka berikan kepada kaum wanita tersebut. وَهَذِهِ الْآيَاتُ تَحْتَاجُ إِلَى مُحَاضَرَاتٍ فِي تَفْصِيلِهَا. Dan ayat-ayat yang seperti ini membutuhkan pembahasan tersendiri dalam satu muhadharah dalam menjelaskan dan menafsirkannya. Walladhi yahummuna aslul ma'na. Namun yang terpenting pada pembahasan kita kali ini adalah asal makna yang terkandung di dalamnya. Min akbari asbabil mushkilati bainaz zawjain. Termasuk di antara problem yang terbesar yang terjadi di antara hubungan suami istri, anna ar-rajula yu'amilu al-mar'ata mu'amalata wa ta'amul ar-rajul. Bahwa seorang lelaki dia menyikapi istrinya seperti halnya dia menyikapi kaum lelaki yang lain. Wa annal mar'ata tu'amilu ar-rajula mu'amalata wa ta'amulil mar'ati lil mar'ah. Demikian pula halnya sebaliknya. Terkadang seorang istri dia menyikapi suaminya seperti halnya dia menyikapi wanita yang lain. Ma alladhi yahsul? Sehingga apa yang terjadi akibat hal ini? Yahsulu تعجب واختلاف واضطراب وتساؤل من الطرف الآخر. Hal ini justru akan menyebabkan sebuah keanehan, menyebabkan satu hal yang akan menimbulkan kegoncangan, perselisihan dan munculnya berbagai macam pertanyaan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. لماذا يعاملني بهذه الطريقة؟ Yaitu pertanyaan mengapa dia menyikapiku dengan sikap yang seperti ini, dengan cara yang seperti ini. Adamul fahmi li asli al-khilqati allati khalaqallahu kulla wahidin 'alayha. Ini disebabkan karena tidak memahami tentang penciptaan dan kondisi tabiat yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka di atasnya. Qad tahsulu nufratun wa kurhun wa atharun ukhra. Sehingga disebabkan karena hal ini akan menimbulkan kebencian, ketidaksenangan dan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Wa yanqalibu az-zawaj wal 'alaqatu min hubbin wa wadd ila an yakuna ta'amul ahad az-zawjayn lil akhar sababa qalaqihi wa alamihi wa masdar iz'ajihi wa idha'ihi. Sehingga sebuah pernikahan yang seharusnya dibangun di atas rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, akhirnya terjadi perubahan dalam hubungan di antara keduanya, menyebabkan terjadinya inzi'aj di antara mereka, adanya kesempitan, perasaan tidak senang antara satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan mereka saling menjauh. Qad dzakarna amtsalatan fil liqa'is sabiq katafsiri al-bukhl wa katafsiri as-samt 'inda ar-rajul wal mar'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa contoh-contoh dan permisalan tentang hal ini, seperti perbedaan mereka dalam menafsirkan makna kikir, dan demikian pula perbedaan dalam menafsirkan makna diamnya seseorang. Min amtsilati al-furuq bain ar-rajuli wal mar'ati, termasuk di antara permisalan yang membedakan antara kaum lelaki dan wanita, أن الزوجة والمرأة تمر بمراحل ومصاعب متعددة تحتاج إلى الفهم. Bahwa terkadang seorang istri, terkadang seorang wanita, dia telah melewati berbagai macam fase yang sulit dalam kehidupannya, sehingga butuh adanya pemahaman dalam menyikapi kondisinya. وتحتاج إلى التفهم من قبل الزوج. Dan hal itu membutuhkan adanya pengertian dari sisi seorang suami. تحتاج المرأة إلى أن يتعامل الزوج معها بما يصلح الحياة الزوجية. Di mana seorang suami butuh untuk menyikapi wanita yang demikian kondisinya dengan hal-hal yang akan memberikan kemaslahatan dan kebaikan dalam kehidupan rumah tangganya. تحتاج إلى أن يشعرها زوجها بأنه رحيم ودود حنون وأنه ليس أنانيا ولا قاسيا. Dan sangat dibutuhkan seorang suami untuk menampakkan di hadapan istrinya bahwa dia adalah seorang yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada istrinya. Dia bukan seorang yang suka mengeluh atau seorang yang keras di dalam menyikapi istrinya tersebut. Min ashharil marahil allati tamurru biha al-mar'atu waz-zawjah, dan termasuk di antara fase yang dialami oleh seorang istri dalam kehidupan rumah tangga, marhalatul maradhi, di mana seorang wanita terkadang merasa sakit, marhalatul haid, atau seorang wanita mengalami haid, marhalatul wiham, atau seorang wanita mengalami ngidam, marhalatul nifas, atau mengalami masa nifas, marhalatul maradhil atfal was-sahri ma'ahum, dan juga dia mengalami fase sakitnya anak-anak sehingga dia hidup bersama dengan anak-anak yang dalam kondisi sakit. وغير ذلك من الظروف ككثرة الأشغال في البيت أو بعض الأخبار المزعجة عن أهلها. Dan yang lainnya dari berbagai macam kondisi yang dihadapi oleh seorang wanita, seperti banyaknya kesibukan-kesibukan di dalam rumahnya, atau disebabkan karena adanya kesibukan di dalam menyikapi kerabatnya, orang tuanya. هنا الزوجة تكون في حالة نفسية مختلفة. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang istri dia memiliki kondisi kejiwaan yang berbeda-beda. يقل فيها تحملها وصبرها. Di mana seorang istri terkadang sedikit rasa kesabarannya dan kemampuan dia untuk memikul beban tersebut. ويضيق صدرها فتصدر عنها مشاعر وتصرفات معينة. Dan hal itu dapat menyebabkan sempit dada dalam kehidupannya, sehingga kondisi yang seperti ini akan menyebabkan munculnya berbagai macam perasaan dan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh seorang istri. فتحتاج إلى أن يفهمها زوجها ويتفهم حالها. Maka kondisi yang seperti ini sangat butuh bagi seorang suami untuk mengerti keadaan istri tersebut, dan sehingga dia berusaha untuk memahami kondisi dan keadaannya. فَإِنْ وَجَدَتْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَشْعُرُ بِتَقْدِيرِ زَوْجِهَا لَهَا. Apabila dia mendapati suaminya mengerti tentang keadaannya, maka dia akan merasakan bahwa suaminya menghormati dirinya sebagai seorang istri. وَهُنَا تَزْدَادُ الْعَلَاقَةُ ارْتِبَاطًا. Sehingga dengan cara yang seperti ini, itu akan semakin mempererat hubungan di antara mereka. وَمِنَ الْأُمُورِ الْمُؤْلِمَةِ جِدًّا لِلزَّوْجَةِ. Dan termasuk di antara perkara yang menyakitkan seorang wanita, i'radu zawjiha anha waqta hajatiha ilayhi hissiyan aw ma'nawiyan. Ketika seorang suami berpaling dari istrinya dalam kondisi istrinya sangat membutuhkan dia, baik secara his, yakni secara fisik, atau secara makna. Al-mithalu tsani, Permisalan yang kedua, az-zawjatu tuhibbu an tajida min zawjiha ar-rahmata wal mura'ata wa tanza'idu min al-ihmali wal la mubalaghah wal ibtida'i 'anha wal sahar kharij al-bayt wal ghiyab katira. Seorang istri, dia senang apabila dia mendapati suaminya memiliki sifat rahmat, kasih sayang, perhatian kepada dirinya, dan dia merasa terganggu apabila melihat suaminya ini memiliki sikap al-ihmal, dia menelantarkan, mengabaikan, tidak peduli dengan apa yang terjadi pada istrinya, yang menyebabkan dia menjauhkan diri dari istrinya, atau dia begadang di malam hari, atau dia keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak ada kebutuhan yang mengharuskan dia melakukan hal itu. Jika kana as-sahar wal ibtida'u wal ghiyab 'anil bait li ghairi haja, fa hadha la yanbaghi wa huwa haqqun laha an yakuna qariban minha. Kalau seandainya seorang lelaki itu dia keluar dari rumahnya dan tidak bersama dengan istrinya di dalam rumahnya dalam keadaan tidak ada sesuatu yang mengharuskan hal tersebut, maka ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang suami, sebab ini merupakan hak dari wanita tersebut yang harus ditunaikan oleh sang suami. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil musafir, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang seorang yang musafir, fa idza qada ahadukum nahmatahu ay hajatah, maka apabila salah seorang kalian telah menyelesaikan kebutuhannya, falyu'ajjil ila ahlih, maka hendaknya dia bersegera mendatangi istrinya. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala az-zawaj mawaddatan wa rahmatan wa sakanan. Allah jalla wa ala telah menjadikan sebuah pernikahan itu sebagai sesuatu yang akan menumbuhkan kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Wa khalaqal azwaj litaskunu ilaiha. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa Allah azza wa jal telah menciptakan para suami dan istri, litaskunu ilaiha, agar kemudian kalian dapat membina sakinah, perasaan tenteram dan tenang dalam kehidupan tersebut. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka para wanita adalah pakaian untuk kalian wahai kaum lelaki, sebagaimana kalian juga merupakan pakaian untuk mereka. Fala yanbaghi an taghiba hadhihi al-ma'ani fi buyutina. Maka secara umum tidak sepantasnya hal-hal yang seperti ini itu tidak terdapat di dalam rumah tangga kita. Wala fil awqatil halijati wal dhurufi at-tari'ati khususan. Dan tidak pula sepantasnya kondisi-kondisi yang seperti ini, yaitu adanya ketenteraman, adanya rahmat dan kasih sayang, itu tidak terdapat terkhusus pada waktu-waktu yang kondisi-kondisi di mana seorang mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupannya. Fa minal muhimmi jiddan. Maka termasuk di antara perkara yang sangat urgen, fahmu kulli min az-zawji waz-zawjati ahwal al-akhar, adalah adanya saling memahami antara suami istri tentang kondisi mereka. Wa dhurufahu allati yamurru biha, dan kondisi yang mereka lalui di dalam keseharian dan dalam perjalanan hidupnya. Wa man alladhi yanbaghi an yaf'alahu wa man alladhi yanbaghi an yatajannabah, dan memahami apa yang seharusnya dia lakukan dan apa yang seharusnya dia jauhi. Istihdhar al-ajr wa thawab wa thimar al-ajilah wa al-ajilah fi dhalik. Lalu kemudian hendaknya seseorang menghadirkan pada dirinya akan adanya pahala dan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, baik dalam waktu cepat ataukah dalam waktu lambat. Qaribun min hadzal mithali mithalun akhar. Maka yang mendekati perkara ini adanya permisalan yang lain. Kathirun min az-zawjati tuhibbu min zawjiha an yubadira bi ba'd al-umuri aqwalan aw af'alan qabla an tatlubaha minhu. Banyak dari kalangan istri, mereka senang apabila suaminya bersegera untuk melakukan sebagian perkara, baik yang kaitannya dengan ucapan atau perbuatan, sebelum istri itu meminta untuk melakukan hal tersebut. Wa yuhzinuha an tukarrira at-talab marrat wa huwa an hajatiha fi inshighalin wa ihmal. Dan akan menyedihkan seorang istri apabila dia mengulang-ulangi permintaannya kepada suaminya dalam keadaan sang suami dia seakan tidak peduli untuk memenuhi kebutuhan istrinya tersebut, disebabkan karena dia merasa sibuk dengan hal yang lain sehingga dia menelantarkannya. Qad yakun hunaka khalalun fi dawratil miyah fil khala aw khalalun fil matbakh. Boleh jadi di sana ada kerusakan atau kekurangan di toilet yang perlu adanya perbaikan, atau di dapur. يحتاج إلى إصلاح sehingga membutuhkan adanya perbaikan. وربما هذا الخلل يؤدي إلى مشقة كبيرة عليها. Dan adanya kerusakan tersebut boleh jadi akan menyebabkan seorang wanita merasa sulit dalam menyelesaikan urusannya. وأمره سهل يستطيع إنجازه في لحظات إن تفرغ له أو جاء بأحد يصلحه. Dalam keadaan untuk menyelesaikan hal yang rusak tersebut merupakan perkara yang mudah bagi seorang, dia tinggal memanggil seorang teknisi untuk menyelesaikan dan memperbaikinya. لكنه يهمل ذلك وينشغل عنه بأمور لا تصل إلى الأهمية هذه. Akan tetapi dia melalaikan hal tersebut. Seorang suami melalaikannya dan tidak peduli dengannya karena adanya perkara-perkara yang sesungguhnya dari sisi pentingnya lebih penting memperbaiki hal-hal yang dianggap sepele itu. بل ربما أن بعض الأزواج قد اعتاد على أنها هي التي تقوم بالأعمال وتنجز المهمات. Bahkan boleh jadi di mana seorang wanita ketika melihat adanya kerusakan tersebut justru dialah yang berupaya untuk memperbaiki dan menyelesaikan hal-hal yang kurang yang ada di bagian-bagian tersebut. Imma an tunjiz al-a'mal bi nafsiha wa imma annaha hiya allati ta'ti bil 'ummal. Ada kalanya istrinya tersebut atau wanita tersebut dia sendiri yang menyelesaikannya, atau ada kalanya dia berusaha untuk memanggil teknisi yang lain untuk menyelesaikan. هل هذه هي القوامة التي جعلها الله للرجل؟ Apakah yang seperti ini yang menunjukkan sebuah kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seorang suami dalam rumah tangganya? كثير من الزوجات ايضا تحب من زوجها ان يفهمها ويفهم حاجتها او حاجتها دون تصريح فتلجأ الى التلميح والإشارة. Demikian pula banyak dari kalangan para istri, dia senang agar suaminya bisa memahami apa yang dia inginkan dan memahami apa yang dia butuhkan meskipun sang istri tersebut tidak menyebutkannya secara jelas atau secara transparan, namun dia cukup dengan memberi isyarat, maka dia mengharapkan suaminya segera memahami hal tersebut. Idza kanat fil kharij ma'a zawjiha, apabila sang istri berada di luar bersama dengan suaminya, wa sya'arat bil ju', lalu kemudian sang istri merasa bahwa dia dalam keadaan lapar, قد لا تقول لزوجها أنا جائعة. Mungkin saja dia tidak akan mengatakan kepada suaminya saya dalam keadaan lapar. وإنما تقول هل تشعر أنت بالجوع؟ Tapi dia akan bertanya kepada suaminya, kamu merasa lapar gak? لا. Maka suaminya menjawab enggak. Tidak manfaat. Hah? Tidak manfaat. لا فائدة. La faidah. Wah, bahasa Indonesia nak terjemahkan. Qad yakunu ma'a zawjatihi fi at-tariq. Boleh jadi seorang suami bersama dengan istrinya di sebuah jalan. Fa taqulu lahu hadha ad-dukkan yuqalu anna hadha al-mat'am yuqalu anna at-ta'ama fihi ladhidh wa annahu yasna'u ta'ama kadha wa kadha bi jawdatin jayyidah. Lalu kemudian di perjalanan tersebut mereka melewati sebuah rumah makan atau restoran, maka istrinya mengatakan kepada suaminya, kata orang itu makanan yang ada di restoran ini itu bagus sekali, enak itu, dan kata mereka bahwa cara mereka membuat makanan itu memiliki kualitas yang tinggi, premium. Turidu minhu an yaqif wa yashtari. Maksudnya dia ingin supaya lo kamu singgah beli gitu. Tidak bagus. Kata suaminya enggak bagus. Qad enak. Qad akaltu ma'a asy-syabab walakin la yu'jibuni. Saya sudah pernah makan di situ sama yang lainnya dan aku enggak suka makan di situ. Ifham zaujatak akhil karim. Maka yang terpenting pahami dulu apa sih maksud istrimu tersebut. Fa ghadan intabihu li zawjatikum idza takallamna bi hadzal kalam. Maka mulai besok hendaknya kamu perhatikan kalau istri kalian ngomong seperti ini. Al mithalu tsalits. Permisalan yang ketiga. Fi babil kalami wat tahadduts. Dalam pembahasan perbincangan dan dialog. Ba'dun nisa'i yatakallamna ila azwajihinna bima yajulu fi khawatirihinna. Ada sebagian wanita mereka menyampaikan, mereka berdialog dengan suami-suami mereka dengan sesuatu yang terbetik dalam pikirannya. Mubasyaratan. Maka dia langsung menyapa, maka suami pun langsung bersikap. Faqad tatakallamu an amrin khatara fi baliha fi dhalika alwaqt. Boleh jadi seorang istri dia membicarakan sesuatu yang terbetik dalam dirinya pada waktu itu. Bi'aks az-zawj yurattib al-fikra wa yadrus al-amr. Berbeda halnya dengan seorang suami. Kalau seorang suami penuh pertimbangan, dia akan memikirkan sebelum dia bertindak. Fikrah takhtur fi fikriha mubasharatan tatakallamu biha. Adapun seorang wanita, ketika ada pemikiran di dalam dirinya, dia langsung menyampaikan hal itu. Qad tatlubu min zawjiha talaban aw an yaf'ala fi'lan aw an yattakhidha qararan. Terkadang seorang istri dia segera meminta apa yang menjadi tuntutan yang tersebut, atau dia ingin segera agar suaminya melakukan sesuatu yang dia inginkan itu. Wa tatlubu minhu al-ijabata mubasharatan. Dan dia mengharapkan agar ada segera jawaban langsung dari suaminya. Lakinnahu qad la yakunu al-waqtu munasiban li tarhi hadha al-mawdu'. Akan tetapi mungkin kondisinya ketika itu tidak pas untuk membahas tentang permasalahan ini. Wa qad la yakunu munasiban tarhuhu bi hadha al-uslub. Dan boleh jadi tidak sesuai cara penyampaiannya dengan metode tersebut. Wa qad la yakunu munasiban talabu al-ijabati mubasharatan yahtaju ila tafkir. Dan boleh jadi seorang suami menganggap bahwa ini tidak mesti harus langsung segera diwujudkan apa yang diminta oleh istri tersebut dan membutuhkan adanya pertimbangan. Bi khilafi katsirin min ar-rijal. Berbeda halnya dengan banyak dari kalangan kaum lelaki. Inna 'adata katsirin min ar-rijal annahum yaskutuna wa yufakkiruna qabla al-kalam. Kebanyakan dari kaum lelaki mereka diam dan mereka memikirkan dan menimbang sesuatu sebelum mereka berbicara dan menyampaikan. Ana min al-barihah aqul kathiran min az-zawjat kathiran min al-azwaj ba'd al-azwaj fa idha kana zawjukum laysa min haula laysa li 'alaqatun bil mawdu'. Saya dari kemarin mengatakan banyak dari para suami, banyak dari para istri begini dan begitu. Kalau seandainya di antara istri antum ada yang tidak termasuk dari apa yang saya sampaikan ini, maka saya tidak ada kaitannya dengan hal itu. Idza kanat zawjatuka laysat min hadha an-naw' laysa li 'alaqatun bil mawdu'. Apabila istrimu tidak termasuk dari apa yang kami bahas ini, maka saya tidak ada kaitannya dengan pembahasan itu. Jelas? Wadih? Az-zawju yufakkiru qabla an yatakallam 'adatan. Biasanya kebanyakannya seorang suami itu memikirkan dan menimbang sebelum dia berbicara. Kathirun min ar-rijali wal azwaj idza turiha alaihim mawdu'un fa innahum yughallibuna janib at-tafkir wad-dirasah wal muwazanah. Banyak dari kaum lelaki ketika disampaikan kepada mereka satu perkara, maka biasanya mereka lebih memperhatikan sisi memikirkan, menimbang terlebih dahulu sebelum melakukannya dan menerapkannya. Al-janib al-aqli, yaitu sisi akal, memikirkan. Walaysa al-'athifah wal hamas, dan dia tidak mendahulukan perasaannya dan semangatnya. Wala at-tasarruh, dan tidak pula sikap tergesa-gesa. Walidhalik indama tukallimuhu az-zawjah wa tatlubu minhu ittikhadh al-qarar. Oleh karena itu, ketika ada seorang istri menyampaikan sesuatu kepada suaminya dan meminta kepada suaminya untuk segera mengambil sebuah keputusan, fi syira'i ba'd al-asya', apakah dalam membeli barang-barang tertentu, aw bil khuruj ila makanin ma, atau ingin keluar ke satu tempat tertentu, aw bis safar, atau ingin melakukan perjalanan safar, aw bit ta'awun wa fi'l al khair fi ba'd al jawanib, atau adanya saling ta'awun atau ingin melakukan satu kebaikan dari sisi-sisi tertentu, fa innahu qabla an yuqarrir yaskut wa yufakkiru kathiran. Maka seorang lelaki sebelum dia menetapkan satu keputusan, biasanya dia diam lalu dia banyak memikirkan dan mempertimbangkannya. Wa yata'ammal wa yuwazinu kathiran. Lalu dia memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu. Wa yuqallibul fikrata fi ra'sihi kathiran. Dan dia selalu membolak-balikkan pikirannya di kepalanya. Limadha? Mengapa demikian? Hakadha tafkiru ghalibir rijal. Sebab memang demikian pemikiran mayoritas atau secara umum dari kaum lelaki. يدرسها دراسة الزوج القائم بالمسؤولية الذي يفكر بالواجبات الأسرية والنفقة وغير ذلك من الأمور. Dia akan selalu mempelajari sebagai seorang suami yang memimpin, yang memiliki tanggung jawab dalam rumah tangganya, sehingga dia selalu mempertimbangkan, dia selalu memikirkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus ditegakkan dalam rumah tangga, demikian pula yang berkaitan dengan nafkah. Yanzuru ila an-nata'ij, yanzuru ila al-awaqib. Dia selalu melihat apa konsekuensi dari apa yang akan dia lakukan. Yanzuru hal hadha al-amr muhim aw laysa muhim. Dia akan selalu memperhatikan apakah perkara ini urgen, penting atau tidak penting. Wa idza kana muhimman hal hunaka amrun aham minhu? Apabila itu termasuk di antara perkara yang penting, boleh jadi di sana ada yang lebih penting dari itu. Wahal hadzal waqt huwa munasibun li tanfidhi hadzal talab am laysa munasiban? Apakah waktu sekarang ini memungkinkan untuk segera mewujudkan permintaan tersebut atau waktunya tidak pas? Hal yumkinu tanfidhuhu mubasharatan am annahu yahtaju ila khatawat wa tartibat wa ihdadat bihukmi 'amalihi bihukmi irtibatatihi bihukmi mansibihi? Apakah memungkinkan bagi dia untuk segera mewujudkan apa yang diminta oleh istri tersebut, atau mungkin membutuhkan proses? Ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan, ada hal-hal yang harus dipersiapkan, ditinjau dari dia juga punya pekerjaan, dia juga punya keterkaitan dengan hal-hal yang lain, dia juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang lain. Ayyatuhal mar'atul muwaffaqah. Maka wahai seorang wanita yang diberi taufik, la tastajili fi talab aljawab. Jangan engkau tergesa-gesa untuk segera mendapatkan jawaban dari suamimu. Wa la tuljihi lilqat'i waljazmi birradd. Dan jangan engkau menggiring suamimu tersebut sehingga dia seakan-akan terpaksa untuk mengeluarkan sebuah keputusan. Wa min babi aula la tafhami hadza dha'fan aw bukhlan aw taharruban min talbiyati raghbatiki. Dan lebih utama lagi, jangan engkau memahami bahwa ini merupakan bentuk kelemahan dari suamimu atau merupakan bentuk kekikiran yang dilakukan oleh suamimu tersebut, atau dia hendak lari dari tanggung jawab karena dia tidak memenuhi apa yang engkau inginkan. Wa min babi aula la taghdabi wa tajrahi mashahirahu wa tattahimihi fataqulin anta la tuhibbu is'adi anta la turidu tanfidha raghbati. أنا دائما أطلب منك وأنت لا تفعل كم مرة رددتني. Dan lebih utama lagi, jangan engkau wahai seorang wanita segera melampiaskan amarahmu, lalu kemudian engkau menyakiti perasaan suamimu dan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Misalnya engkau mengatakan kepadanya, engkau tidak senang kalau aku itu bahagia, engkau tidak senang apabila engkau mewujudkan apa yang aku inginkan. Aku selalu meminta engkau melakukan ini dan itu, akan tapi engkau selalu menjauh dariku dan tidak memenuhi apa yang aku inginkan. Dha'il fikrah wanṣarifi wa da'ihi yufakkir. Maka letakkan pemikiran itu, sampaikan dan biarkan suamimu memikirkan dan menimbang. Wa la taj'al dunya kullaha qa'imatan wa mu'allaqatan 'ala hadha al-talab nuffidha fa ana sa'idah wa illa nasna' mushkilah. Dan jangan engkau menjadikan seluruh dunia untuk mencapai sebuah kebahagiaan dibangun di atas permintaanmu itu. Kalau diwujudkan apa yang engkau minta, maka engkau mengatakan, wah saya bahagia. Kalau tidak, berarti tidak lagi merasakan kebahagiaan. Wa hakadha fi janibiz zawjah. Maka demikian pula dari sisi seorang istri. Qad taf'alu asya' yanza'iju minha az-zawju jiddan. Kadang-kadang seorang istri melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang suami merasa terganggu darinya. ومن أشهر الأمثلة في ذلك. Dan termasuk di antara permisalan yang paling populer tentang hal itu. أسلوبها في تعميم الأحكام المجحفة الظالمة. Yaitu metode seorang wanita di dalam mengumumkan, menguniversalkan sebuah hukum, ya, yang itu adalah merupakan bentuk kezaliman. أنت لا تخرج بنا. Engkau tidak melakukan hal itu bersama kami. أنت لا تفعل لنا كذا. Engkau tidak melakukan perbuatan ini. Anta la tajlisu ma'ana. Engkau tidak pernah duduk bersama kami. Fi umrika kullihi lam taf'al lana kadha wa lam tasna' lana kadha wa lam nara minka kadha. Seumur hidup engkau tidak pernah melakukan hal itu untuk kami. kami tidak pernah melihat engkau melakukan ini dan itu. Al-haqiqatu annahu fa'ala qabla syahr. Padahal hakikatnya mungkin saja suaminya pernah melakukan sebulan yang lalu. Wa kharaja ma'aha al-jum'ah al-madhiyah. Dan bahkan dia mungkin pernah keluar bersama dengan istrinya pada Jumat yang lalu. Wa jalasa wa iyyaha lailatal tsalutsa. Jalasa ya. Ma'aha lailatal tsalutsa. La huwa taqul la tajlis ma'aha. Dan dia baru saja duduk bersama dengan istrinya, berbincang dengannya pada hari Selasa. Lailatul Tsalutsa, yaumut tsalutsa. Nah. La takhaf. Tsalutsa al-arba'a. Ay na'am. وهذا ليس غريبا على المراه. Dan ini bukanlah merupakan bentuk kehinaan terhadap seorang wanita. Kama fi sahihaini min hadits Ibnu Abbas. Sebagaimana taqul laysa ghariban. Laysa ghariban syai'an. Dan hal yang seperti ini bukanlah satu hal yang aneh dari seorang wanita. Artinya bukan satu hal yang asing. Biasa dilakukan oleh sebagian para wanita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas. Sahihaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisaa'u yakfurna." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aku diperlihatkan neraka dan ternyata mayoritas penduduk neraka itu adalah para wanita, mereka telah menjadi kafir." Qila ayakfurna billah? Maka ada yang bertanya, apakah mereka kafir kepada Allah? Qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka bukan kafir kepada Allah, namun mereka mengingkari suami mereka dan mereka mengingkari perbuatan kebaikan yang diberikan kepadanya. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qat. Apabila engkau seorang lelaki senantiasa berbuat baik sepanjang masa kepada seorang wanita, lalu kemudian wanita ini melihat ada kekurangan, ada kekeliruan darimu dalam satu hal, maka wanita ini mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun padamu. Hal yajuzu jahdul ma'ruf? Apakah boleh bagi seorang untuk mengingkari sebuah kebaikan yang telah diberikan kepadanya? Al-jawabu la, walidhalika kana aktharu min aktharil al-asbabi dukulan li aktharin nisa'i ila an-nar. Tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu, disebabkan karena sikap mengingkari kebaikan yang telah diberikan kepadanya, ini yang menjadi sebab kaum wanita banyak yang dilemparkan ke dalam neraka. Faltahdharil mar'atu ala nafsiha. Maka hendaknya seorang wanita berhati-hati dan khawatir terhadap dirinya akan hal ini. Nahnu al-an nuridu ilaj mushkilat. Sekarang kita ingin menyelesaikan dan memberi solusi dari berbagai macam permasalahan dan problem. Fala nastati' an naqif 'inda kulli mushkilatin fa nadrusuha min jami'il jawanib. Dan tentunya kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan lalu kemudian kita sebutkan dan kita terangkan solusinya, akan tapi kita mempelajarinya dari berbagai macam sisi. Nu'alij min huna janiban aw janibain wa huna janiban aw janibain wa hakadha. Maka kita berupaya untuk menyelesaikannya dan beri solusi dari sisi ini kita terangkan dan dari sisi ini ada satu atau dua perkara yang perlu untuk kita sebutkan solusinya. Sukrub ini. Maksudnya, maksudnya kalau ada kerusakan maka pakai sukrub untuk memperbaiki ini, bagian itu yang diperbaiki gitu, yang rusak. إذا لا تفهم الإندونيسية سأشرح لك أكثر يعني. نعم. المهم ها؟ أنا. إذا لا تفهم الإندونيسية سأشرح لك أكثر. من جلس كان. طيب هنا المشكلة عند المرأة. Maka di sini problemnya ada pada wanita. لكن نحن نريد صلاح البيوت. Akan tetapi tujuan kita adalah memberi kemaslahatan dalam rumah tangga. فَسَنَتَكَلَّمُ مَعَ الزَّوْجِ فِي هَذِهِ الْمُشْكِلَةِ. Maka kita akan membahas bersama dengan istri dalam permasalahan dan problem ini. هِيَ نَقُولُ لَهَا حَرَامٌ عَلَيْكِ جَحْدُ الْمَعْرُوفِ. Kita mengatakan kepada seorang istri, haram bagimu untuk mengingkari sebuah kebaikan yang telah diberikan kepadamu. ثُمَّ نَنْتَقِلُ إِلَى الزَّوْجِ فَنَقُولُ لَهُ. Lalu kemudian kita berpindah kepada suami. dan kami menyampaikan kepada para suami. Lianna zauja qad yaghdab. Karena boleh jadi istri marah. Wa qad lianna zauja. Natakallam ma'ahu liannahu qad yaghdab. Karena boleh jadi seorang suami marah. Wa qad yasilu bihi al-amru wal ghadab ila umurin laysat thayyibah. Dan boleh jadi kemarahan seorang suami itu akan mengantarkan dia kepada sesuatu yang tidak baik. Bisababi hadhihi at-tabi'ati allati fil mar'ah. Disebabkan karena tabiat yang dimiliki oleh istrinya. Wa hunna yakfurna al-'ashir. Dan mereka, di antara mereka ada yang tabiatnya mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami. Wa ta'rifuna qissat wa la yawm at-tin. Dan kalian sudah mengetahui kisah yawm at-tin. Jadi kisah ini pernah beliau sampaikan fi aidah fara di dars al-wasail al-wafa. Ada pelajaran dahulu, daurah sebelumnya beliau menyampaikan tentang husnul wafa. Ya, ada kisah yawm at-tin. Ana terangkan syarqali. Ana ingatkan lagi kisah tersebut tentang seorang seorang pemimpin ya di Spanyol gitu. Mu'tamid Abbad. Mu'tamid Ibn Abbad, dia seorang pemimpin. Dia mempunyai seorang istri yang bernama I'timad. Lalu kemudian suatu hari mereka berdua berjalan melihat rakyat, ada sebagian para wanita mereka bermain lumpur gitu. Bermain lumpur. Maka istrinya, karena dia seorang pejabat, enggak mungkin dia ikut serta dalam perkara tersebut. Maka dia pun meminta kepada suaminya, ya, berikan aku kesempatan, aku juga ingin bermain seperti mereka. Maka disiapkanlah oleh suaminya ini, karena dia seorang pejabat tinggi, pemimpin di negeri tersebut, maka dia menyiapkan macam-macam susu, mawar, air mawar dan yang lainnya dicampur menjadi satu, dibuat kayak lumpur, tapi itu kan bahan-bahan yang mahal semua. Lalu dia pun memanggil istrinya, lalu memanggil para wanita yang lain, teman-temannya, untuk bermain seakan-akan mereka bermain lumpur, tapi bahannya mahal semua. Nah, walhasil itu membuat istrinya senang. Sampai satu ketika keduanya jatuh miskin dan dipecat dari jabatannya, lalu sampai pada tingkatan dia dipenjara. Akhirnya terjadi pertengkaran suatu ketika antara suami istri ini. Maka istrinya mengatakan kepada suaminya, kamu tidak pernah memberikan kebaikan apapun kepadaku. Kata suaminya, tidak pula pada hari At-Tin itu ketika saya memberikan kepadamu suatu hal yang membuat engkau senang. Akhirnya diamlah si istri karena dia mengingat bahwa ini adalah kebaikan yang besar yang diberikan oleh suaminya. Mushkilatuna ma baina az-zawjayn ma hiya? Problem kita bersama dalam menyikapi suami istri itu apa? Zawjatun tunkiru anna zawjaha fa'ala laha aw ishtara laha aw jalasa ma'aha. Seorang istri mengingkari bahwa suaminya pernah melakukan ini atau memberikan sesuatu kepadanya atau pernah duduk bersamanya. Huwa yara annahu jalasa wa ishtara wa kharaja. Dalam keadaan suami telah merasa bahwa dia sudah pernah memberikan kepadanya dan dia duduk bersamanya. Miskin yuridu an yadfa'a tuhmata 'an nafsih. Jadi kasihan suami ini, dia ingin menolak sebuah tuduhan yang dituduhkan kepadanya. فَيُوَيِّنُ لَهَا يُرِيدُ أَنْ يُبَيِّنَ لَهَا فَيَقُولْ أَنَا خَرَجْتُ قَبْلَ شَهْرٍ وَاشْتَرَيْتُ قَبْلَ أُسْبُوعٍ وَجَلَسْتُ مَعَكِ قَبْلَ لَيْلَتَيْنِ. Maka dia pun akhirnya menjelaskan kepada istrinya bahwa saya pernah keluar bersamamu 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, aku sudah membelikan ini untukmu dan seterusnya. يَظُنُّ أَنَّهَا سَتَتَذَكَّرْ وَتَعْتَذِرْ وَتَقُولَهُ مَأَفْ. Dan dia menyangka bahwa mungkin istrinya dengan penjelasan tersebut akhirnya dia sadar dan mengingat hal tersebut. Akhirnya sang istri pun minta maaf kepada suaminya. Wa annahu bidzalika qad sara bari'an min at-tuhmah. Dan dia menyangka bahwa dengan penjelasan itu terbebaslah dia sebagai suami dari tuduhan istrinya itu. Ma alladhi yahsul? Namun apa yang terjadi? Inna ba'd an-nisaa' la turidu at-tadhakkur wa la tufakkiru bil i'tidhar. Sesungguhnya sebagian para wanita itu dia tidak senang untuk diingatkan tentang hal tersebut, ya, dan dia tidak ingin, ya, untuk menyampaikan satu permintaan maaf kepada suami. Madza tasna? Apa yang dia lakukan oleh sang istri ini? Atrukukum tufakkiru ila ghadin? Apakah kita biarkan saja dia memikirkan hingga keesokan harinya? أو أعطيكم الجواب الآن atau saya berikan jawaban sekarang. تنتقل بك إلى موضوع آخر. Maka hal ini akan menyebabkan kita berpindah kepada satu pembahasan yang lain. وتتهم كأنك تمن علينا وتستكثر علينا وإلى آخره. Maka istri ini pun akhirnya menuduh suaminya dengan tuduhan yang lain. Dia akan mengatakan pada suaminya, ngapain kamu sebut-sebut kebaikan yang kamu lakukan? Kenapa kamu perlu untuk menyebutkan ini, menyebutkan itu? Sebab adamul faham. Permasalahannya karena tidak adanya pemahaman. Al-muwaffaqu huwa alladhi yata'amalu ma'a hadhihi tuhamil ula wa kufranil ashir bihudu'in wa aqlin wa rifq. Maka seorang suami yang benar, yang diberi taufik, adalah seorang yang berupaya untuk menyikapi hal ini. Sikap seorang istri yang mengingkari kebaikan suami tersebut, maka dia menyikapinya dengan tenang. Qalat laka anta la takhruj bina. Anta la takhruj bina. Maka ketika istri mengatakan kepada suaminya, engkau tidak pernah keluar bersama kami. La taqul ana qad kharajtu biki. Maka jangan engkau menjawab, saya sudah keluar bersamamu. Ila aina turidinana an nakhruj ya titik titik. Maka dia bertanya kepada istrinya, hendak kemana engkau keluar bersama kami? Apa yang kamu inginkan? Keluar kemana yang kamu maksud? Ma huwa titik titik? Titik titik. Niqab. Ya khitab laha. Ayah, nah. Tafham, masya Allah. Fa taqul ila makani kadha wa kadha. Maka dia mengatakan, saya ingin keluar ke tempat ini. Min al-ghadab bada al-hudu. Maka yang tadinya marah, dia pun mulai menurun kemarahannya. Anta la tashtari lana. Kata istri, engkau tidak pernah membelikan untuk kami. Min ayyi dukan tuhibbina an nashtari. Maka suami mengatakan kepadanya, maksudmu membeli apa dan di toko mana yang kau hendak beli? Satujibuka wa tuhaddid al-murad. Maka dia akan menjawabmu dan dia akan menetapkan dan menentukan apa yang dia inginkan. Hinaha sata'rifu anta maddafi'u laha ila hadzal kalam. Maka dari situ engkau akan mengetahui apa sebenarnya faktor yang mendorong wanita tersebut untuk menyampaikan hal itu. Wa annaha la tunkiru fadlaka wa ihsanak. Dan sebenarnya istri tersebut tidak mengingkari kebaikan dan keutamaan yang telah dilakukan oleh suaminya. Walakin ra'at ahadun nisa' aw sami'at min ahadun nisa' annahum kharaju annahum ishtaru ra'at status al-hala fil WhatsApp faja'a hadha at-ta'bir. Namun terkadang seorang istri itu dia melihat ada temannya yang lain pernah keluar bersama dengan suaminya, dia pernah mengetahui si fulana dari temannya ummahat keluar bersama suaminya membeli ini membeli itu, atau mungkin dia melihat status sebagian temannya, sebagian ummahat, bahwa di statusnya disebutkan bahwa dia telah dibelikan ini oleh suaminya, maka akhirnya timbul pertanyaan itu yang dia sampaikan kepada suaminya. Al-mar'atu miskinah. Maka wanita itu kasihan. Tazdahimu al-afkaru fi aqliha ahyanan fala tadri bimada talfil. Kadang-kadang ya berbagai macam pemikiran itu ada dalam di dalam akalnya, dalam otaknya ya. Namun dia tidak mengetahui apa yang harus dia sampaikan. Fala takhruju minha fi hadzal waqt illa al-kalimat al-jarihah allati tu'dhi az-zawj wa tuz'ijuhu. Sehingga tidak ada yang keluar dari lisan seorang wanita kecuali kata-kata yang justru akan menyebabkan terasa sakit bagi sang suami. A'rifu ba'd al-azwaj yakdhibu 'ala zawjatihi, insyaallah sa'adhhab biki sa'af'al laki kadha kadha wa yamshi al-amr bi salam, lakin hadha la yajuzu syar'an. Saya mengetahui ada sebagian suami itu akhirnya dia terpaksa berdusta kepada istrinya. Dia mengatakan insyaallah, insyaallah dalam waktu dekat saya akan keluar bersamamu, saya akan bersamamu membeli ini membeli itu. Namun secara syariat hal yang seperti ini tidak diperbolehkan, yaitu berdusta. Ba'dul azwaj ahli mutakhassis isba' mawa'id wa kalam. Ada sebagian suami itu memiliki keahlian di dalam mengutarakan kata-katanya yang dipolisi dengan kedustaan. والزوجه تعيش معه على هذا. Dan sang istri hidup bersama dengan suaminya dengan cara yang seperti ini. وربما تصير للزوجه جندد من المواعيد والكلام فقط. تصير جندد تشبع. Dan boleh jadi seorang istri itu akhirnya jadi gendut karena suaminya seperti ini sikapnya terhadap istrinya. Selalu berdusta, tapi akhirnya rumah tangga itu jalan aja, dibangun di atas hal yang seperti ini. لكن الحكيم الذكي الموفق لا يحتاج الى الكذب مع زوجته ولكنه يحتاج الى الاسلوب الحسن والتفهم لما يدور. Akan tetapi seorang yang memiliki hikmah, seorang suami yang cerdik, dia tidak butuh kepada hal-hal yang seperti ini. Namun dia cukup memberikan metode yang baik di dalam menyikapi istrinya tersebut ketika menuntut hal-hal tersebut. كثير من الزوجات تتكلم مع زوجها بهذا الكلام فإذا عرض عليها قال لها نذهب نشتري تبدأ هي تحزن على زوجها وتشفق عليه. Banyak dari kalangan para wanita yang pada awalnya dia menuntut, meminta kepada suaminya, saya ingin membeli ini, saya ingin keluar bersamamu ke tempat ini dan seterusnya. Namun pada akhirnya rasa menyesal, rasa sedih kembali kepada istrinya. Dia menyesal kenapa dia menyampaikan hal itu kepada suaminya. وهكذا المرأة في شكواها وكلامها لزوجها. Maka demikian pula kondisi seorang wanita ketika dia menyampaikan keluhannya kepada suaminya. فإنها كثيرا ما تشكو وتتكلم بحرارة وهي في الغالب لا تريد الحلول من زوجها. Terkadang ada banyak dari kalangan para wanita dia mengeluhkan sesuatu dan menyampaikan kepada suaminya satu pandangan atau satu pembicaraan yang hangat ya atau yang panas yang sebenarnya dia tidak ingin mendapatkan solusi dari suaminya. تريد منك أن تسمعها وأن تتفاعل معها. Dia hanya menginginkan agar engkau menjadi pendengar setia dari apa yang dia sampaikan. Dan dia menginginkan agar engkau juga ada respek terhadap apa yang dia ucapkan. Fa iyyaka was-sukut fa huwa dalilun ala adam ihtiramika laha wa insatika laha. Maka dalam kondisi seperti itu sekali-kali jangan sampai kamu diam menyikapi hal tersebut. Karena itu dianggap sebagai dalil bahwa engkau tidak menghormatinya dan bahwa engkau tidak mendengarkan apa yang menjadi curhatannya. بعض الزوجات تأتي متألمة جدا من موقف صار لها. Ada sebagian istri dia mendatangi suaminya dalam keadaan ada hal-hal yang berbagai macam kejadian yang dia rasakan. تتكلم بحرارة وحرقة. Maka dia menyampaikan perkara tersebut dengan panas. والزوج ينظر إليها هكذا. Dalam keadaan suaminya hanya melongo aja ngelihat istrinya. Apa ini istri? La turidu minkas sukut. Padahal istri enggak pengen kamu itu diam terus melongo gitu. Aqall al-ahwal iya. Minimal engkau mengatakan nggih. Wa idza zidta qalil oh iya. Kalau dia mengatakan oh, kan begini kan oh iya ya nggih. Thumma madza hasal aidan? Terus gimana? Artinya dia dibuat anu istrinya itu biar nambah gitu. Hakadha mungkin an tash'ur bi annaka mutafa'il ma'aha. Intinya bahwa sebenarnya yang dia inginkan bukan engkau mendapatkan dia engkau memberi jawaban terhadap apa yang dia sampaikan, tapi yang dia inginkan engkau itu memperhatikan apa yang dia sampaikan. Diam tidak boleh. Ya, sehingga dalam kondisi seperti ini diam enggak boleh. Bi'aks kathir min ar-rijal. Berbeda halnya kebanyakan kaum lelaki, fa innahum 'indama yatakallamun yuhibbun al-insat wa 'adam al-muqata'ah. Karena kalau kaum lelaki ketika mereka berbicara, mereka senang kalau ucapannya itu enggak dipotong oleh orang. Maunya dia ngomong terus. Wa yarawna qat' al-kalam wal afkar qillata adab wa tashwish wa idza. Dan mereka menganggap kalau ada yang memotong pembicaraannya dianggap itu tidak menghormati dan kurang adab. Walidzalika yaghdabun jiddan. Oleh karena itu dia bisa marah sekali. Wa hakadha an-nisaa' idza hasala li ahadihinna mawqif. Maka demikian pula wanita apabila salah seorang di antara mereka ada sebuah kejadian takallamat bihi ila an-nisa, di mana dia menyampaikan sesuatu perkara tersebut pada wanita yang lain. Qad la yatafa'alna ma'a mawqifiha walakin kullu wahidah tahki mawqifan mithla mawqifiha. Terkadang mereka tidak respect dengan apa yang disampaikan oleh wanita tersebut, dan boleh jadi mereka tidak begitu peduli dengan apa yang dia sampaikan dan tidak memiliki sikap yang sama. Warubama fil majlis al-wahid khams aw sitt nisa' yatakallamna ma'a ba'd wal umur mashiyah. Dan boleh jadi sebagian para wanita, sebagian mereka membicarakan sebagian yang lain dan kondisinya tetap berjalan seperti biasa. Wa hadha janibun tawil idza takallamna fihi wa amthilatihi la nakhlus wa la nantahi. Maka ini adalah sisi tersendiri yang cukup panjang pembahasannya, yang tidak ada habisnya kalau kita menerangkan tentang hal itu. Wal maqsud huwa al amthilah wal isharat allati natafahhamu biha ba'd al ahwal linatajawaz kathir min al mushkilat. Yang tujuan utamanya dari apa yang kita inginkan adalah menyebutkan isyarat-isyarat tertentu dan menyebutkan beberapa permisalan yang tujuannya adalah kita bisa menyelesaikan dan memberi solusi dari sekian banyak problem dan permasalahan yang ada. Fal janibul awal huwa fahmul furuq fi at-tiba'i wal umur allati khalaqallahu ar-rajula mukhalifan fiha lil mar'ah. Maka yang menjadi inti dari sisi yang pertama ini, apa yang telah kita sebutkan, memahami adanya perbedaan. Perbedaan tabiat, perbedaan kondisi, perbedaan keadaan, perasaan antara kaum lelaki dan wanita yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka di atasnya. Fama kana min tabi'ati ahadin fa innahu la yumkinu taghyiruhu walakin yumkinu at-tafahhum wa fahmuhu wa at-tafahhum ma'ahu fi dhalik. Maka apabila itu sudah menjadi tabiat seseorang, maka sesuatu hal yang tidak memungkinkan seorang untuk merubahnya, akan tetapi yang diinginkan di sini adalah memahami, mengerti dan saling pengertian di antaranya. Al-janib ats-tsani min al-fahm, sisi yang kedua dari yang berkaitan dengan pemahaman ini, fahmu kullin min az-zawj waz-zawjah li'adati al-akhar allati i'tada 'alayha, adalah adanya saling memahami dari sisi suami demikian pula istri terhadap kebiasaan pasangannya yang mereka sudah terbiasa di atasnya. Wa hadhihi al-'adah qad takunu 'adatuhu aw 'adatuha asy-syakhsiyyah wa qad takunu 'adat qaumiha wa manṭiqatiha allati nasha'at fiha wa ath-thaqafat wal 'adat al-mukhtalifah. Boleh jadi kebiasaan itu adalah merupakan kebiasaan pribadi baik suami ataupun istri, dan boleh juga kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang datang dari kebiasaan kaumnya, sukunya, ya, yang itu adalah merupakan kebiasaan yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda-beda antara satu suku dengan yang lainnya. Wa hadhihi al-'adat 'ala maratib mutafawitah min haythu al-hukm asy-syar'i wal hurmah wal jawaz. Dan kebiasaan tersebut berbeda-beda keadaannya apabila ditinjau dari sisi hukum diperbolehkannya atau diharamkannya. Wa min haythu at-taqabbul wal rafd. Dan demikian pula kebiasaan itu berbeda-beda dari sisi kebiasaan ini bisa diterima dan kebiasaan ini ditolak. Wa mawdhu'uha yatulu aidan. Dan pembahasan yang seperti ini juga panjang. Wa sayati fima ba'd tanbihu 'ala ba'd amthilatiha. Dan akan ada nanti pada pembahasan yang berikutnya beberapa peringatan yang berkaitan tentang hal ini. Wal maqsudu huna huwa at-tanbihu 'ala fahmi 'adati at-taraf al-akhar. Dan yang dimaksud di sini adalah hendaknya seseorang juga berusaha untuk memahami apa yang menjadi kebiasaan pasangannya. Wattafahum wattaamul annafi' ba'da hadzal fahm bima yuslihul hayah wa yaziduha istiqrara. Lalu kemudian berusaha untuk saling memahami lalu menyikapinya dengan cara yang bermanfaat, dengan penuh pemahaman yang akan menumbuhkan dan akan menyebabkan adanya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Al-janibus tsalits min jawanibil fahm, sisi yang ketiga yang berkaitan dengan memahami sesuatu, fahmu kullin min az-zawj waz-zawjah ma yuhibbuhu al-akhar wa yus'iduhu, yaitu adanya saling memahami antara suami istri tentang hal-hal apa yang membuat dia senang dan apa yang membuat dia bahagia. Wa kadzalika ma yakrahuhu wa yuz'iduhu, demikian pula saling memahami tentang apa yang tidak disukai dan apa yang membuat dia merasa terganggu. ثم الحرص على تلمس رغباته ومحابه التي تسعده وتدخل السرور عليه. Kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang disenangi tersebut, apa yang dicintai, dan apa yang membawa kepada kebahagiaan dan yang memasukkan rasa gembira di dalam hatinya. Karena al-maqsuda huwa tahqiqus sa'adah. Sebab tujuan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan sebuah kebahagiaan. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wasf al-mar'ah tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang sifat seorang wanita salihah, yaitu membuat engkau senang ketika engkau melihatnya dan dia menaatimu ketika engkau memerintahkannya. Wa li hadha amthilatun katsirah naqtasiru ala ba'dihha. Dan yang seperti ini ada banyak permisalan, namun kita hanya menyebutkan beberapa permisalan. Az-zawju alladhi ya'malu kharij al-bayt idza raja'a ila baytihi yuridu an yarji'a lir-rahah wal-hudu'. Seorang suami yang dia bekerja di luar rumah, dia tentunya dia kelelahan, sehingga pada saat dia kembali ke rumahnya, dia menginginkan ketenangan, dia ingin beristirahat. Az-zawjatu al-muwaffaqah hiya allati tas'a li tahyi'ati al-jaw li ya'ti wal makanu jahizan muhayyan li ar-rahati wal hudu. Maka seorang istri yang diberi taufik di dalam menyikapi hal tersebut adalah seorang istri yang senantiasa berupaya untuk menyiapkan rumah sesuai keinginan suaminya. Dia menyiapkannya sehingga pada saat suaminya tiba di rumahnya, dia merasakan ketenteraman dan dia merasakan ketenangan. Wa hakadha idza raja'a az-zawju ila baytihi wa wajada anna ba'd al-umur lam tatim 'ala al-wajh al-mardhi. Dan demikian pula halnya ketika seorang suami kembali ke rumahnya, lalu kemudian dia mendapati ada sebagian perkara-perkara yang belum terselesaikan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Fal wajib 'alaihi an yafham wa an yatafahham al-juhd wa at-taqah wa al-'amal alladhi tabdhuluhu al-mar'ah fi hadha al-bayt fayahsul ba'd al-qusur. Maka tatkala dia melihat ada sesuatu yang belum terselesaikan di rumahnya, yang wajib bagi seorang suami berusaha untuk memahami dan mengerti tentang kesungguhan yang dilakukan oleh seorang wanita, kesibukan dan kesulitan dihadapi oleh seorang wanita di dalam rumahnya. Maka dengan memahami dan mengerti kondisi istri tersebut, itu akan memberi kemaslahatan di dalam kehidupan mereka. Al-mithalu tsani. Permisalan yang kedua, idza raja'a az-zawju ila baytihi bil aghradi allati ishtaraha li ahlihi wa baytihi. Apabila seorang suami dia kembali ke rumahnya dengan membeli barang-barang tertentu yang telah dia beli dari luar, lalu dia masukkan ke dalam rumahnya. Fa innahu yuhibbu an yasma'a kalimat ad-du'a wa ibarat ath-thana' wa yash'ur bir rahmati wash shafaqati 'alayhi wa 'ala amwalihi. Anta tut'ibu nafsaka min ajlina, anta juhduka kulluhu lana, anta daiman takhsar al-mal li rahatina. Ketika seorang suami membeli barang-barang dari luar lalu dia masukkan ke dalam rumahnya, biasanya dia senang apabila dia mendengarkan kalimat-kalimat dari istrinya, kalimat-kalimat yang baik, misalnya dia mendoakan istri apa suaminya, atau dia menyanjung suaminya, atau dia merasa kasihan melihat suaminya. Kasihan kamu wahai suamiku, engkau sudah melelahkan dirimu untuk membeli barang-barang yang seperti ini, ya. Kasihan engkau telah mengeluarkan uang harta yang banyak untuk membeli hal-hal yang seperti ini. Itu suami senang mendengarkan hal tersebut. Jazakallahu khairan. Nas'alullaha an yubarika laka fi ahlik wa malik. Nas'alullaha an yaktuba ajrak wa an yakhlifa 'alaika bi khair. Maka sang suami pun mendoakan kebaikan kepada istrinya, ya. Atau sang istri mendoakan kebaikan untuk suaminya dengan kalimat-kalimat, semoga Allah membalasmu kebaikan, semoga Allah mencatat bagimu pahala dan pahala yang berlipat ganda dari apa yang telah engkau lakukan. Tukallimu auladaha wa banatiha bidzalik, abukum yat'abu li ajlina, abukum yani yat'abu li ajli taysiri umurina wa ta'amina wa sharabina wa ma nahtajuhu. Maka istri itu pun dia menyampaikan kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, lihat gimana abimu ini, dia sudah membelikan engkau ini dan itu untuk berbagai macam hal-hal yang diperlukan di dalam rumah kita. Maka dia senantiasa melelahkan dirinya, dia mencari uang untuk memberi nafkah dalam kehidupan kita. Al-mar'atul muwaffaqah hiya allati tasluku hadzal maslak. Maka seorang wanita yang benar yang diberi taufik adalah wanita yang menempuh cara yang seperti ini. قد تجد شيئا ناقصا نسي إحضاره. Dan boleh jadi seorang istri melihat ada sesuatu yang kurang yang mana sang suami lupa untuk mewujudkannya atau menghadirkannya. La tadhkuru dhalika wa la tu'akkir dhalika alayh. Maka janganlah istri tersebut menyebutkan hal itu lalu kemudian dia menyebutkan kebalikan dari yang seharusnya dia memberi pujian, tapi justru yang diungkit adalah kekurangan tersebut. Tastati'u bi tariqatiha an tahsul 'alayhi bi tariqin ukhra walhamdulillahi rabbil alamin. Maka sang istri mampu dengan metode yang lain untuk mewujudkan apa yang kurang tersebut tanpa dia harus meninggalkan cara-cara yang telah disebutkan tadi. Justru yang dinampakkan adalah kekurangan tersebut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mithal ats-tsalits, az-zawju la yuhibbu min zawjatihi kathrat al-ittisal wa ar-rasail wa kathrat al-as'ilah idha kana fi 'amalihi, idha kana ma'a asdiqa'ihi, idha kana fi darsihi aw ta'limihi aw ghairi dhalik. Permisalan yang ketiga, seorang suami dia tidak senang apabila seorang istri banyak menghubungi dirinya atau banyak mengirim pesan atau istilahnya sekarang mengirim WA kepadanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh istri dalam keadaan sang suami sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan pelajarannya, atau dia sibuk bersama dengan teman-temannya yang lain. Idza ra'aiti minhu 'adam at-tafa'ul, apabila engkau melihat dari suamimu tidak adanya tindakan respek dari apa yang engkau sampaikan. Iya, enggak min tarafi khashmihi yatakallam min tarafi anfihi. Nah, misalnya dia hanya mengatakan iya atau enggak, artinya dia tidak nampak respek terhadap apa yang engkau sampaikan. Tafahami wad'ahu wa aghliqil hatif. Maka hendaknya engkau wahai istri berusaha untuk mengerti kondisi suami tersebut. Al-muwaffaqah la tattasil illa lihajah wa biqadri alhajah. Maka seorang wanita yang benar yang diberi taufik, dia tidak akan menghubungi suaminya atau tidak mengirimkan surat ataukah pesan-pesan kepada suaminya tersebut kecuali memang sesuai dengan batas kebutuhan dan keperluannya. Duna kathrati as'ilatin wa tahqiqat. Tanpa harus banyak pertanyaan-pertanyaan, tanpa harus banyak pengecekan ya, penelitian. Mata dhahabtum ma'a man dhahabtum anta wa man mata satarji'un? Kapan kamu pergi? Dengan siapa engkau pergi? Kapan pulang? Bersama siapa? Soal wahid, hal satata'asha ma'ana am la? Mathalan. Cukup dengan satu pertanyaan misalnya. Apakah malam ini engkau makan malam bersama dengan kami? Hal nantadhiruk aw na'kul? Apakah kami menunggu kedatanganmu untuk kita bisa makan malam bersama atau kami makan duluan? Al-mithalu ar-rabi'. Permisalan yang keempat. Az-zawju la yuhibbu min zawjatihi al-inshighala 'an baytiha wa auladiha wa banatiha wa tarkihim bi mufradihim, la al-inshighal bil hatif wa la al-inshighal bil khuruj wa la bis sadiqat. Seorang suami tidak senang apabila istrinya tersibukkan dari urusan rumah tangganya dan menelantarkan anak-anaknya, putra-putrinya, dan meninggalkan dan membiarkan mereka. Apakah kesibukan istri tersebut karena dia sibuk dengan handphonenya atau dia sibuk dengan teman-temannya atau dengan yang lainnya? وقد يكون هو مهملا لنفسه ولك وتاركا لك الأمر كما تريدين. وقد يكون tarikan al-amr laha, huwa muhmil fi sya'nihi wa tarikaha fi sya'niha. Dan boleh jadi dia seorang suami dia membiarkan istrinya dengan kondisi tersebut, dia masa bodoh gitu, bodoh amat dengan apa yang dia lakukan. Fakuni dhakiyatan li nafsik, maka apabila engkau melihat suamimu dalam keadaan demikian, hendaknya engkau cerdik di dalam memperhatikan hal itu. Wamkuthi fi baitik, dan tinggallah engkau di rumahmu, tidak banyak keluar. Wala tuhmili auladaki wa banatiki wa baitaki, jangan sekali-kali engkau menelantarkan putra-putrimu dan menelantarkan urusan rumahmu. Fa anti awwal man sayandam, karena engkau menjadi orang yang pertama yang merasakan penyesalan. Wa inshaghili bima yanfa, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz, dan hendaknya engkau menyibukkan diri dengan hal-hal yang memberi manfaat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang memberi manfaat kepadamu dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katsirun min az-zawjat إذا شغلنا أنفسهن بما ينفع لن تجد وقتا لهذه الأمور. Maka banyak dari kalangan para wanita, para istri, apabila mereka menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, maka engkau tidak akan mendapati dia tersibukkan dari hal-hal yang justru melalaikan kewajibannya. Misalul khamis. Permisalan yang kelima. Kathirun minal azwaji wazawjati la yuhibbuna min azwajihim wa azwaji wa zawjatihim at-tawassu'a fi mutaba'ati hadhihi al-wasa'il al-haditsah. Banyak dari kalangan suami, demikian pula istri, mereka tidak senang dari pasangan-pasangan mereka seringkali mengikuti media-media sosial yang banyak sekarang ini. Fakam farraqat min usar wa kam afsadat min qulubin. Maka berapa banyak yang justru akan merusak kehidupan rumah tangga dan memecah belah dan merusak hati-hati mereka. Kathirun min al-azwaj wal-zawjat tadhiq suduruhum min at-tawassu' fi al-murasalah ma'a ghairi mahram. Banyak dari kalangan para suami, demikian pula istri, sempit dada mereka ketika melihat pasangannya selalu berhubungan medsos bersama dengan yang bukan mahramnya. Kathirun min az-zawjat yuz'ijuha an yaghiba zawjuha tilat al-yawm kharij baytihi wa an wa'idan an awladihi. كثير من الزوجات يزعجها أو يزعجهن كثرة غياب الزوج عن بيته وأهله. Banyak dari kalangan para istri itu membuat dia merasa terganggu ketika pasangannya sering keluar dari rumahnya tanpa ada keperluan yang mendesak. ويزيدها انزعاجا دخوله منشغلا بالهواتف ووسائل التواصل. Dan yang membuat dia lebih terganggu lagi, dia sudah banyak di luar, lalu ketika dia masuk ke dalam rumahnya, justru dia menyibukkan dirinya dengan HP-nya dan dengan media sosialnya. Kathirun min az-zawjat tanza'iju min bab at-ta'addud walau kana mizahan. Banyak dari kalangan para istri, dia tidak senang suaminya selalu membahas tentang permasalahan poligami di hadapannya walaupun dengan cara bercanda. كثير من الزوجات يؤذيها عدم تحمل الزوج للمسؤولية. Dan banyak dari kalangan para istri tidak senang melihat suaminya tidak menegakkan apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam kehidupan rumah tangganya. وتعامل الزوج مع بعض القضايا ببرود وهدوء وإهمال ولا مبالاة. Dan banyak dari kalangan para suami ketika menyikapi berbagai macam problem yang terjadi, dia menyikapi dengan kaku dan menyikapi dengan dingin dan seakan-akan tidak peduli dengan permasalahan dan problem tersebut. عندما يشارك الزوج زوجته الهموم والأعمال والأعباء ويخفف عنها. Maka ketika seorang suami dia ikut serta di dalam membantu istrinya di dalam menyelesaikan berbagai urusan-urusannya dan pekerjaannya. هذا يشعرها بالاهتمام والاحترام. Maka ini akan mengesankan kepada istri tersebut bahwa dia, bahwa suaminya telah menghormati dia. Suaminya memperhatikan keadaannya. يشعرها بأن معها رجلا تستند إليه بعد الله عز وجل. Dan dia akan merasa, seorang istri itu akan merasa bahwa dia memiliki seorang suami yang benar-benar dia adalah suami yang memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam menyelesaikan urusan bersamanya. Kathirun min az-zawjati tuhibbu an tasma'a min zawjiha ibaratin wa kalimatin wa lutfan wa ihtiraman wa tahbiran jayyidan. Banyak dari kalangan istri itu sangat senang mendengarkan dari suaminya kata-kata yang baik, kelemah lembutan, ya. Demikian pula gurauan dan kalimat-kalimat yang menyebabkan seorang merasa tenang ketika mendengarkannya. Ba'dun nasi indahu jarhul masyair. Ada sebagian orang itu punya kebiasaan melukai perasaan orang lain. Bil kalimati wa tasarrufat. Dengan ucapan-ucapannya, demikian pula dengan tindakan-tindakannya. Wa ba'dun nasi indahu mura'atul masyairi bil kalimati wa tasarrufat. Dan ada sebagian yang lain lagi, mereka senantiasa menjaga perasaan orang lain baik dengan kata-kata atau dengan tindakan-tindakannya. وليس الكلام في هذين الصنفين. Dan pembahasan kita bukan tentang dua perkara ini. الكلام في الصنف الثالث وهو برود المشاعر. yang menjadi pembahasan kita adalah golongan yang ketiga atau kondisi yang ketiga, yaitu dinginnya perasaan seseorang di dalam menyikapi sesuatu. Kathirun min az-zawjati tuhibbu an tashura min zawjiha bil ihtimami wal inayati biha wa bimasyairiha wa bima yuhabbibuhu ilaiha. Banyak dari kalangan istri, dia senang apabila dia merasakan dari suaminya bahwa suaminya itu penuh perhatian, suami itu melakukan sesuatu yang membuat perasaannya menjadi tenang dan melakukan hal-hal yang disenangi oleh suaminya, oleh istrinya tersebut. وتحب أن ترى من زوجها الاهتمام بنفسه ونظافته عند خروج كما يخرج عندما يدخل. تحب أن ترى من زوجها الاهتمام والعناية بنظافته وبنفسه إذا دخل البيت كما إذا خرج إلى البيت. Banyak dari kalangan para istri, dia senang melihat suaminya, dia memperhatikan dirinya, dia menjaga kebersihannya pada saat dia masuk ke dalam rumah, sebagaimana seorang suami ketika dia keluar rumah, dia juga memperhatikan dirinya dan menjaga kebersihannya dan kerapiannya. Indama yafhamu az-zawju waz-zawjah ma yuriduhu al-akhar fayubadiluhu hadhihi al-umur min babi wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Maka ketika seorang suami memahami apa yang disenangi oleh istrinya tersebut sehingga dia melakukannya, dan apa yang dibenci oleh istrinya sehingga dia meninggalkannya, sehingga mereka saling memberi kebaikan antara satu dengan yang lain, sebagaimana seorang istri punya kewajiban untuk berbuat baik kepada suaminya, maka demikian pula seorang suami juga memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada istrinya. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. فإن لم يفهم فعندنا طريقان سنتكلم عنها في الليلة القادمة واللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. Namun apabila suami atau istri tidak memahami hal itu, maka kita akan membahas pada pertemuan yang berikutnya berkaitan dengan permasalahan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.